dibayangi cerita yang lalu. Bila hatiku cari ketenangnya, apa yang terjadi itu semua lumrah hidup di dunia. Kadang bergembira, kadang tersiksa. Cari ketenangan.